بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله، kamu kita memanjatkan syukuran kepada Allah dengan limpah kurnia kesayangan Allah kepada kita untuk meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Iman sudah disentuh pada yang lepas berkaitan dengan ibda'u bima bada Allah bi, yang bermaksud mulalah bagaimana Allah memulakannya. Saya tergantung tentang berapa kaedah atau dasar penting, di mana dengan dasar ini telah menjadi satu dasar ulama, di mana kalaulah sesuatu lafaz umum tetap kekal ke atas keumumannya walaupun telah diturunkan dengan sebab yang khusus. Sebagai contoh, yang dalam ayat yang mana Allah SWT telah berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima faman tatawa'a khairan fa inallaha syakirun alim, ila ayat tersebut. Kita lihat telah didatangkan Nabi SAW sebagai dalil daripada manakah mulanya amalan sa'i, atau bagaimanakah amalan sa'i dimulakan, adakah daripada marwah atau daripada safa. Maka Nabi SAW menggunakan dasar ini, mana Nabi SAW ada ibda'u bima bada Allah bih, mulalah kamu daripada mana yang Allah mulakan. Dan ayat tersebut, Inna safa wal marwata min sya'airillah, bahawa sesungguhnya safa dan marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Jadi pada dalil tersebut itu dapat didatangkan, iaitu asas ini adalah sebagai dasar kita kembali kepada mana yang Allah sebutkan. Kalau berwuduk macam mana pula? Begitu juga di mana Allah sebutkan. Di mana Allah SWT sebutkan dalam ayat wuduk, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Daripada ayat tersebut dapat kita mengambil faedah bahawa kita mulakan daripada mana yang Allah mulakan. Dari situ dikeluarkan sebagai dasar, iaitu kewajiban atau syarat dalam wuduk itu adalah tertib. Haruslah ikut tertib. Tertibnya permulaan sehinggalah kepada yang telah Allah sebutkan dalam akhir. Jadi dengan itu kita dapat keluarkan faedah. Jadi kita katakan, adakah ayat ini, atau kita katakan ayat ini boleh dijadikan sebagai dalil? Satu boleh, kerana dasarnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususi as-sababi. Yang menjadi ibrah atau menjadi akibar adalah umumnya lafaz tersebut, dan bukan kerana apa atau bila Nabi sebutkan ini, sebab apakah Nabi sebutkan. Sebabnya lah masa nak menjadikan haji, nak menjadikan sa'i. Tapi tidak menjadi kemudaratan untuk kita ambil sebagai dalil umum bagi semua perkara yang berkaitan dengan ini. Ini kalau kita nak jadikan permulaan kita mana? Mulalah bagaimana Allah mulakan juga. Sebagaimana yang Nabi telah katakan, Ibda'u bima bada Allah bih. Ini telah kita sentuh pelajaran selepas, dan telah kita cakap agak panjang ibah, dan telah kita tekan banyak masalah. Dan dengan ini kita berpindah sebenarnya kepada hadis yang selepasnya. Hadis ke-44 dalam buku. Ada soalan sebelum kita sentuh? Ada yang hendak istidrak atau hendak kejar apa yang telah kita terlepas dan sebagainya sebelum kita mulakan? Tak ada? Boleh kita mulakan? Ya. Maka pada hadis 44, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anhu رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. Dan darinya ini Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau memutarkan air pada kedua sikunya. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang daif. Jadi pada hadis ini sebenarnya kita lihat ulama telah mengatakan hadis ini daif. Kita pergi pada biografi perawi. Ad-Daruqutni adalah seorang hafiz dan imam besar, tidak ada bandingan dalam hafalannya. Al-Zahabi menggambarkan profil Ad-Darqutni, ia berkata dia adalah hafiz pada zamannya, hafizul zamani. Beliau adalah Abu Hasan Al-Ali, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Baghdadi, seorang hafiz yang sangat masyhur, penulis kitab As-Sunan, lahir tahun 306. Ia telah belajar daripada ulama lalu menguasai dalam bidang ini, bidang ilmu hadis. Al-Hakim berkata, Ad-Darqutni adalah salah satunya ulama pada masanya sangat kuat dalam masalah hafalan, pemahaman, wara' dan imam dalam qiraah dan nahwu. Bukan saja imam dia, kemahiran beliau adalah dalam satu sudut ilmu hadis, tetapi dalam banyak lagi bidang-bidang yang tertumpu kepada misalnya Al-Quran, begitu juga dalam bahasa. Ia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat banyak dan saya bersaksi bahawa tidak ada seorang pun di muka bumi yang menyamainya. Ini Imam Al-Hakim mengatakan, memberikan bibliografi terhadap beliau. Al-Khatib berkata, tidak ada yang menandingi beliau pada masanya. Maknanya kalau selepas itu ada mungkin, tapi sebelumnya, masa zamannya, beliau lah yang terselah. Pada imam pada waktunya, dialah yang paling tahu tentang ilmu athar dan pengetahuan tentang ilal dan nama-nama para perawi hadis, disertai dengan kejujuran fiqah dan kesahihan akidahnya. Jadi dialah yang paling tahu tentang ilmu athar. Apa ilmu athar? Ilmu yang berkaitan bersangkut paut dengan periwayatan. Semua yang datang daripada Nabi SAW, semua yang diriwayatkan oleh sahabat atau ada terkatakan oleh sahabat, pandangan-pandangan mereka, kata-kata mereka, tafsir-tafsir yang telah ditafsirkan oleh sahabat dan sebagainya, semua dinamakan, tidak dikategorikan sebagai kategori ilmu athar. Dan beliau juga adalah seorang yang kita lihat mempunyai pengetahuan tentang ilal. Ilal maknanya kecacatan dalam bab hadis. Misalnya kalau kita cakap tentang satu hadis, maka kita kalau orang awam daripada yang mendengar hadis, dia terus ambil hadis, dia rasa semua hadis sahih. Tapi orang yang jahabif minal ulama muhaddifin, al-muhaddifin, bagi jahabif mana ulama-ulama yang besar, bukan calang-calang, jahabif hebat, yang hebat dalam ilmu hadis ini daripada kalangan muhaddifin atau muhaddisun, mereka-mereka ini kita lihat kalau lihat sesuatu riwayat, mereka terus dapat menilai riwayat tersebut, cacat celanya dapat dikeluarkan sama ada boleh dipakai atau tidak boleh dipakai. Jadi mereka yang mempunyai kemahiran ini dinamakan pengetahuannya tentang ilalul hadis ni, maknanya kebaikan hadis tersebut, yang kesalihannya untuk dihujah atau tak salih untuk dihujah, boleh dihujah atau tidak boleh dihujah. Maka itu dinamakan dalam bab dinamakan ilmu ilal. Ilmu ilal ini kita kata bukan semua orang yang belajar terus dapat, kerana dia bukan perkara yang senang dan dia perlu banyak sangat kita lihat bergaul berdamping dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita lihat orang dah banyak sangat bergaul dengan dan berkecimpung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mempunyai kita lihat kemampuan untuk menilai baik buruk atau baik ataupun lemah sesuatu hadis hanya dengan melihat sanadnya, kadang-kala hanya melihat dengan matan dia sahaja. Dan di sini kita kata penting kita mengetahui bahawa ilmu ini sangat-sangat penting dalam pendhaifan ataupun tashihan hadis. Dan nama-nama para perawi hadis, dan ini namanya rijal. Dia memahami ilmu rijal. Ini namanya ilmu rijal. Ilmu rijal ni mengetahui tentang semua perawi-perawi daripada sudut bila dilahirkan, bila diwafat, siapa yang diambil daripadanya, siapa guru-gurunya, siapa pula murid-muridnya, bagaimana keadaan dirinya, adakah dia punya hafalan dhabit ataupun dia tidak dhabit, daif, saduq dan sebagainya. Ataupun kita lihat dia mempunyai, kita lihat tidak mempunyai ciri-ciri keadilan, di mana dia dapati dia telah melakukan satu kemaksiatan seperti dia telah berbohong, atau dia telah berbohong dengan bukan dia telah berbohong terhadap manusia biasa, perbualan atau pertuturan atau perbuatan terhadap manusia atau binatang, ataupun dia telah berlakukan sesuatu perkara yang keluar daripada ketaatan, seperti misalnya telah lahir keluar daripada ketaatan misalnya dia pernah mendustakan hadis dan sebagainya. Maka semua ini kalaulah kategori orang-orang ini dalam biografinya ada, maka boleh mencacatkan rijal perawi tersebut. Dan disuruh itulah pembelajaran ilmu rijal ini penting. Bahkan Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sangat mahir dalam perkara ini. Bahkan muridnya Al-Muzi telah mengarang satu kitab namanya Al-Kamal, di mana dia telah mengarang semua perawi-perawi hadis yang telah wujud, yang pernah dia dengar, yang pernah perawikan hadis dari, dan dia telah mengumpulkan secara panjang, mutawal, mana secara panjang semua perawi-perawi tersebut, dia punya sejarah sekali kehidupan, di mana dia lemah dan sebagainya. Ada ketika yang dia kuat daripada satu hadis, satu zaman dia kuat penghafalannya, lepas tu sampai satu zaman di mana berlaku kemalangan ke atau kehilangan dia punya kemantapan dari sudut misalnya nyanyuk atau sebagainya, maka dia catat juga kesemuanya dalam yang dinamakan sebagai Al-Kamal. Dan Muzi, Imam Muzi rahmatullah taala, buku yang telah dikarang ini telah diambil faedah dan dikecilkan atau dirumuskan, dan sehinggalah yang paling kecil sekali dirumuskan adalah yang telah dikumuskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Madinah, dinamakan sebagai Takribut Tahzib. Dikerumuskan kepada Tahzibul Kamal, lepas itu dikerumuskan lagi pada Taqribut Tahzib. Yang itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah meringkaskan ini. Dia hanya letakkan beberapa perkara yang penting, yang mana kalau orang lihat untuk sebagai rujukan dapat melihat dia sahih atau tidak, boleh ambil atau tidak boleh diambil periwayatan daripada perawi ini. Dan ilmu ini sangat-sangat berat. Nak hafal semua sekali perawi memang payah. Dan di antara guru yang saya pernah menuntut beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita belajar dengan Ibnu Muzin Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa buku hadis, di antaranya Bukhari dan begitu juga Nasa'i dan juga Abu Daud. Dapat belajar dengan beliau. Dan setiap kali periwayatan dia akan memberikan atau dia akan memberikan nama atau dia ta'rifkan atau dia mengenalkan akan perawi-perawi daripada sudut bolehnya diambil atau tidak sebagainya. Dan beliau Masya Allah hafiz. Semua nama-nama kalau kita tanya dia kenal. Bahkan cuma ada muridnya Syekh Rusyaidan, doktor. Dia Dr. Rusyaidan. Dia sebagai membawa, sebagai kalau lah Syekh macam dah minta nak kepastian, buka buku, cari orang ni, baru dia cari. Dan kita lihat kemampuan ini tidak semua orang boleh. Dia antara kita muhadis yang mantap dalam bab ini ialah Syekh Abdul Muhsin Abbad, yang kita lihat dia punya ilmu rijal sangat kuat. Ilmu rijal ni sangat sangat kuat. Tapi kalau siapa yang dah melaluinya, semakin banyak cerita hadis kita akan sebutkan perawinya. Jadi setiap hadis kalau kita sebutkan perawinya, kita selalu terjemahkan perawi itu. Ada perawi dah terhafal lah nama-namanya. Tetapi ada sebagian yang mungkin sanad yang baru ataupun yang susah sikit, mungkin kita lihat adalah ilmu baru pada kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ilmu rijal juga adalah satu ilmu yang sangat-sangat penting. Sekiranya kita nak buat tarjih, nak buat takhrij hadis, tidak ada jalan untuk takhrij hadis melainkan melihat kepada rijal. Tidak ada jalan melainkan nak pasti hadis itu dhaif sahih, tidak, melainkan melalui jalan mengetahui rijal, rijalul hadis, maknanya perawi hadis. Dan dengan ilmu ini kita dapat menilai, dapat buat kajian, dapat juga kita memastikan atau mengenal pasti sama ada hadis periwayatan ini sahih atau tidak. Daripada periwayat ini, ada perawi ini yang meriwayatkan hadis-hadis ini semua dapat diambil, salih untuk diambil sebagai hujah. Dan dengan itu kita lihat ilmu ini adalah ilmu dimasukkan dalam kategori ilmu ar-rijal. Kalau kita belajar secara umum, semuanya masuk dalam kategori ilmu mustalahul hadis atau dinamakan sebagai ilmu usulul hadis. Salah satu nama kita lihat digunakan ulama, sama ada dinamakan sebagai usulul hadis atau sama ada dinamakan sebagai mustalahul hadis. Dan siapa di sini yang pernah belajar mustalahul hadis? Silakan tangan. Belum. Dah belajar mustalahul hadis? Belum. Jadi ilmu ni sangat penting, terutama bagi mereka yang kita lihat sangat peka terhadap kesahihan hadis. Di mana kita selalu kata apa yang sahih daripada hadis itulah mazhab aku. Bagaimana Imam Syafi'i kata dan sebagainya kan. Jadi itu manhaj kita. Jadi kita kena tahu juga macam mana kita harus ada alat untuk kita mengetahui hadis ni sahih atau tidak. Dan kalau ulama mengatakannya, kita dapat menilai. Dan dari mana mazhab mana, daripada manakah kita hendak ambil pun, kita tahu macam mana hendak ambil dalil tersebut. Jadi dengan itu kita katakan penting kita juga beri perhatian terhadap ilmu ini. Jadi kalau belum belajar, kita harap mungkin dapat mulalah pembelajarannya sebagai sedikit banyak. Tapi kalau kita belajar lama, konsentrasi terus, memang penat. Dia ilmu yang kaku. Ilmu kaku maksudnya apa? Ilmu tu ilmu semua maklumat, kena hafal, kena tahu dia punya Jadi kita kata ilmu tu kaku sikit, dia kalau tak kuat kita punya konsisten atau kita tidak begitu kita punya resistance tak kuat, ya, nak tahan fokus, tak beri fokus lebih, kita akan lemah ni, kita akan tidur dan sebagainya, biasanya gitulah. Jadi ala kulli hal kita kata kan, penting kita belajar juga ilmu tu. Jadi kita kata berapa ilmu yang telah berkaitan bersangkut dengan apa, dengan hadis. Banyak sebenarnya, ada lagi banyak lagi ilmu yang kita tak sentuhkan, ya. Di antara yang kita akan, kalau dapat masuk pada kita akan sentuh. Sentuh saja, bukan belajar. Kalau nak belajar, cari buku, balik belajar. Jadi antara buku yang baik untuk kita belajar adalah, di antaranya adalah Syekh Mustalah Hadis, Muqaddimah Mustalah Hadis, syarah Syekh Uthaymin rahimahullah misalnya, ataupun buku-buku yang disyarahkan dengan mudah, dengan mudah seperti syair ataupun matan Al-Baikuniyah, di mana dia adalah ringkasan daripada penerangan tentang ilmu muhsalah ini dalam beberapa rangkap sahaja yang perlu kita menghafalkannya untuk jadikannya sebagai dasar. Jadi itu kita katakan sebagai ilmu asas, insyaAllah. Tafsir hadis. Hadis tersebut sanad lemah dan dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi juga dengan sanad Ad-Darqutni, dan dalam kedua sanad ini itu secara persamaan terdapat Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil, ia matruk, dilemahkan. Matruk mana tak boleh diambil hadis ni daripada ini. Dilemahkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Ma'in dan yang lainnya, dan digolongkan oleh Ibn Hibban sebagai orang yang siqah. Tapi Ibn Hibban mengatakan dia adalah seorang yang siqah. Nah, tapi kita akan lihat bahawa ketepatannya adalah bahawa dia bukanlah seorang yang siqah tapi dia seorang yang daif, lebih tepat lagi. Di mana kita lihat daripada sud hadis, daripada yang diterangkan juga, akan tetapi yang menjarahnya, okey, jarah wa ta'dil, ini adalah ilmu lagi yang kita perlu pelajari dalam ilmu rijal. Dalam pelajaran ilmu rijal atau ilmu yang dinamakan perawi-perawi, mengenal asasnya perawi-perawi, di situ ada namanya ilmu yang dinamakan sebagai jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini adalah satu ilmu yang berkaitan dengan menjaga akan kesahihan hadis-hadis agar tidak tercemar hadis itu dengan kemasukan hadis-hadis palsu atau hadis yang dhaif sangat yang tidak dapat dipastikan ianya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita lihat mengenal pasti akan ilmu rijal tadi, sesiapakah yang perawi-perawi ini, kita kenal pasti. Dan dalam mengenal pasti rijal-rijal tadi, perawi-perawi tadi, kita dapati kita ada satu ilmu yang dinamakan sebagai jarh wa ta'dil. Iaitu kita pula menilai orang tersebut salih atau tidak untuk diambil sebagai hujah. Atau sebagai untuk kita mengambil dan apa kita kata periwayatan ini, boleh tak kita percaya dia daripadanya atau tidak. Di sinilah kita kata datangnya ilmu jarh wa ta'dil. Dalam pembelajaran ilmu jarh wa ta'dil ini, ilmu ini telah pada dasarnya jarh wa ta'dil. Kita keluarkan dasar, keluar dasar lebih bagus, Jadi kalau kita keluarkan dasar, kita lebih yakin. Apa dasar kita, boleh tak kita sebarang bila-bila masa kita jumpa orang kita jarah dia, boleh tak? Tak boleh. Dasar jarah, dasar mencela, dasar mengkritik, mengeluarkan keaiban dan sebagainya adalah dosa besar. Dasar. Jadi kalau kita ada dasar ni begitu, kenapa ulama ni pandai-pandai bikin ilmu jarh ta'dil? Jadi apa nak hujahnya? Apa dasarnya pula ustaz? Ustaz pandai-pandai cakap dasarnya haram. Yang kita tahu ilmu jarh ta'dil adalah ilmu yang perlu. Jadi macam pula saya nak kena jawab ke awak nak jawab juga? Hujahnya datang awak, kita berbincang. Sebelum kita masuk buat ni. Macam mana? Asri, fadal. Baik. Jadi terjemahkan. Bila orang yang dari ini nak mengetahui mana yang tadi, jadi apa kita lihat, dia dikenalkan kerana apa? Keperluan. Apa keperluannya? Menjaga Rasulullah SAW daripada sudut kita lihat pertuturannya, kesahihan pertuturannya, perbuatannya, supaya diambil daripadanya mana yang hanya tepat daripadanya. Sebab itu, kerana itu, maka kita lihat marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dipelihara daripada marwah manusia yang lain. Betul? Maka dengan itu, kerana apa marwah Rasulullah perlu dijaga lebih? Kerana maruah kita, penjagaan maruah Rasulullah SAW adalah penjagaan kepada agama ini. Agama ini lebih utama lagi dijaga kerana pertama sekali kita kata dasar seluruh kita lihat apa kita syariah dia didatangkan untuk menjaga apa? Lima darurah yang telah kita sebutkan. Apa? Menjaga akan kesucian agama. Menjaga akan apa? Menjaga akan nyawa, menjaga akan akal fikiran, menjaga akan maruah dan keturunan, dan menjaga akan harta benda. Kalau kita lihat semua syarat ini, kalaulah tak menjaga ini, maka rosak porak-poranda kehidupan manusia. Kalaulah agama ini tak dipelihara, apa berlaku? Dah tak ada agama Islam lagi dekat muka bumi ini. Tapi agama itu perlu lebih-lebih dipelihara, dengan itu memelihara akan apa yang lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih utama lagi. Tak boleh kita benarkan sesiapa pun berani untuk mengatakan atas sesuatu perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan yang benar sahaja. Yang tak benar daripada apa yang mereka keluarkan tak boleh diterima. Dan orang ini haruslah dipamerkan, dizahirkan tentang apa? Tentang kejahatan atau kita katakan kerosakan yang dia akan bawa. Jadi itu sebab itu kita kata. Jadi maruah dia lebih rendah untuk dijaga daripada maruah agama ini dan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diadakan kerana apa? Sebab hajah. Sebab hajat yang diperlukan iaitu untuk menjaga akan kesucian agama. Faham? Eh? Jadi asal boleh tak kita datang nampak nampak orang, ini kita datang bertemu orang. Kau tahu tak semalam aku nampak Asri buat apa? Boleh tak itu? Tak boleh. Kenapa? Asalnya ialah man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa menutup kaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup kaibannya di hari kiamat. Dasarnya gitu. Dasarnya adalah kita tidaklah wala tanabazuna bil alqab bi'salil fusuq wa ba'dal iman. Jangan kamu melempar-lemparkan nama-nama kerana seburuk-buruk perbuatan kefasikan selepas iman adalah melakukan itu. Jumpa orang dia kata, ini adalah penipu, pendusta. Dia gini, kita kata boleh? Dasarnya tak boleh. Dasarnya tak boleh. Jadi sebab itu kita katakan ilmu ini diperlukan kerana hajat. Itu kerana apa? Untuk memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang bertanya, "Ustaz, habis sekarang kita nak kena takdir orang ke? Macam mana pula pandangan awak?" Dah terpelihara hadis Rasulullah SAW, semua yang telah dapat dipelihara dalam buku dan sebagainya, adakah kita kata masih perlu lagi ilmu hajar wa ta'dil ini? Macam mana pandangan? Tak muak nanti bancang macam panjang buka bosa. Ha? Hari zaman asal yang muncul dalam asakhir? Okey. Kita kata demikian. Memang betul kita kata. Tapi adakah dijadikan sebagai dasar? Ini kita kata ni penting. Pasal kita ada dasarnya, baru balik. Selepas hajat dah lepas, dasar balik. Tapi kalau ada hajat lagi, balik semula, kita kata perlukan. Faham eh? Tapi dasar kita tak ada. Dasarnya bahawa perkara-perkara ini adalah muharram. Mengumpat boleh tak? Tak boleh. Ghibah kita tahu haram hukumnya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Adakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu yang bangkai? Sudah tentu kamu tidak akan suka. Itu bagi mereka yang mengumpat. Belakang dia cakap, kita cakap belakang dia. Jadi kalau kita kata asalnya tak boleh, haram, melainkan datanglah hajat tertentu. Tapi tak semua orang boleh kata ini hajat. Semua berhujah hajat, salah pula. Tak boleh. Kerana kalau kita semua berhujah hajat, habis kita lihat. Kalau gitulah tak payah kita nak kata. Jadilah itu balik asal. Jadi dasar kita tukar. Jangan dasarnya haram, dasarnya boleh. Boleh kita tukar gitu? Tak boleh. Kerana Allah dan Rasulnya telah mengatakan benda itu adalah haram. Faham eh? Jadi dasarnya gitu. Baik, kita katakan balik sini tentang tadi hajat-hajat tertentu misalnya. Kalaulah misalnya memang ada hajat-hajat tertentu, seperti misalnya kita menasihati saudara kita daripada bergaul dengan seorang yang mungkin boleh merosakkan akidah ni, atau mungkin boleh merosakkan misalnya amalan dia dan sebagainya. Kita nasihat dia. Jadi itu dikatakan kita mengambil dari sudut rukhsah yang diberikan, iaitu sebagai nasihat. Tapi tetapkah dia perkara tu kalau kita tanpa sebab ini kita kata boleh? Tak boleh. kena ada kita kata justifikasi. Yang penting adalah apabila kita lakukan sesuatu seperti ini, maka kita perlulah ada hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebenarnya sedang berbuat satu urusan dengan dia di akhirat kelak. Sama ada muhakamah kita dengan Allah dengan dia akan berjaya kita atau dia berjaya. Kalau dia berjaya, berilah kita pahala kita kepada dia. Kerana seorang datang dengan apa, dengan keadaan segunung Uhud kebaikan. Lalu Nabi SAW sebelum itu dah menjawab, Nabi SAW bertanya, adakah kamu tahu siapakah muflis? Sahabat bertanya, muflis itu mereka yang tak ada dinar ataupun dirham. Nabi SAW sebut bahawa orang yang muflis itu ialah mereka yang datang pahala sebesar gunung, lalu dia telah mengutuk orang ini, dia telah maki orang ini, dia telah, maka diambil dosanya itu kepada dia, berikan dosa apa, diberikan pahala itu kepada beliau, sehingga dah sekiranya dah habis dosa tersebut, dosa orang pula dia akan pikul. Ini kita kata dasar. Ini semua jelas. Dalil-dalil tak payah kita nak perdebatkan. Kenapa? Semua dalil-dalil asas. Budak pula kecil-kecil, anak-anak kecil, kita kalau ajar di asas-asas adab, kita akan ajar perkara ini. Nah. Jadi kita katakan itu dasarnya. Jadi sesiapa yang ada hujah di antara mana ada pertikaian dengan seseorang, pastikan pertikaian itu ada justifikasi di akhirat kelak. Kerana dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dikatakan, atas apa yang disebut pada orang tersebut. Sekiranya bertepatan, alhamdulillah. Sekiranya tidak, maka dia akan berhadapan dengan masalah yang besar, di mana dinar dan dirham tak laku lagi. Nak bayar ganti rugi tak perlu. Tak nak pun saya ganti rugi ke harta awak. Saya nak ganti rugi pahala awak, atau saya nak awak ambillah dosa saya sendiri. Misalnya, kita kata jangan. Sebab itu kita kata dasar, kita tetap kasih dasar. Jangan kita ubah. Kerana sebahagian saya pernah dengar dasar seseorang, dia boleh melihat nak bergaul dengan seorang Muslim, dia kata, dia apa? Macam mana keadaan dia? Kita kata dasarnya salah. Dasarnya ialah seorang Muslim itu, kita ada dasar. Dasarnya, adakah setiap Muslim itu fajir atau setiap Muslim itu siqah asalnya? Siqah. Kalau kita kata asal seorang Muslim itu dia fajir, melanggar perintah Allah selalu, itu dasar. Baru kita kata cek ini mana di antara mereka yang tak fajir, kita jadikan, baru kita cek. Oh, ni baru. Ataupun kita kata dasarnya adalah siqah semuanya, melainkan kita telah lihat daripada dia apa yang dikeluarkan dan dilahirkan adalah kefajiran, kefasikan, maka kita baru elak. Jadi itu kena dasar, kena faham dasarnya. Dasarnya adalah kita mengambil syahadah seorang Muslim. Sebab tu dalam Nabi SAW menerangkan misalnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kamu dengan penyaksiannya, ini penyaksian anak bulan, dan berbukalah kamu dengan penyaksiannya. Penyaksian siapa? Orang kafir? Orang Muslim. Jadi orang Muslim itu macam mana? Mestilah adil dasarnya. Kalau satu orang misalnya datang kepada kita, kita tak kenal dia adil ke tak, kita ambil sebagai apa? Adil ke tak? Awalnya ambil adil. Kalaulah sabit daripadanya dia tak adil, barulah terus kita kata keluar daripadanya asal tersebut. Okey, itu dasarnya. Kalau kita nak bincang tak masalah. Siapa ada pendapat, kita sedia untuk berbincang, berdiskusi dan berdebat. Bukan debat apa? Berdiskusi, berdialog. Kenapa kita kata ini penting? Kita hilangkan syubhat-syubhat yang ada supaya kita tahu bahawa itu dasar kita. Kerana dasar ini tak boleh kita pertikaikan. Kedasar menjaga irq Muslim. Nabi SAW ada bahawa barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah, maka telah haram ke atasnya irquhu wa maluhu wa damu. Telah haram baginya marwahnya, maluhu, hartanya dan darahnya. Jadi macam mana kita nak menghalalkan pula marwahnya? Tak boleh. Melainkan ada sebab. Itu dasar, eh? Okay. Jadi perawi ini kita kata, kita cakap tentang perawi. Kenapa? Perlu kita cakap. Kerana nak melihara akan hadis Rasulullah SAW. Jadi sebab itu ilmu jarh wa ta'dil di sini ada keperluan yang amat sangat. Dan perlu dilaksanakan. Kerana kita katakan untuk kita menjaga marwah Rasulullah dan menjaga kesucian agama, tak boleh datang melainkan kita lakukan demikian. Kerana periwayatan ini adalah agama kita. Kenapa? Kerana agama ini datang dengan periwayatan. Periwayatan daripada siapa? Daripada semua perawi yang telah meriwayatkan, daripada sahabat dan sahabat telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin yang itu. Saya sengaja tekankan poin ini kerana kita nak tekankan asas, dasar. Baik. Jadi apabila Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil ia matruk dilemahkan oleh Muhammad Ibn Ma'in dan Ibn Hibban pula mengatakan di siqah, akan tapi yang menjarahkan lebih didahulukan meskipun mu'adil mu'addil ini yang mengungkap sifat positif lebih banyak. Jadi kita katakan kalau satu ada khilaf misalnya antara perawi, ada yang mentarjihkannya, mentajrihkannya, bukan tarjih ya, tarjih membetul, mencari mana yang lebih tepat. Mentajrihkannya sama seperti jarah. Mana mentajrihkan, mencacatkannya. Menta'dilkannya, mengadilkannya, mana menjadikan dia seorang yang adil, yang boleh diterima periwayatannya. Jadi kalaulah ada perawi-perawi atau maaf, ada ulama-ulama hadis misalnya telah berkhilaf berkaitan dengan keadilan seseorang perawi dan juga dengan pentajrihannya atau kecacatan dan kecelaan dia, mana kita kedepankan? Kita kena tengok. Kalaulah dasarnya kita kata adil lah. Tapi kalau ada jarah yang apa, yang kita katakan mufassal, yang diterangkan dengan jelas daripada sudut mana dia jatuh ke keadilan dia, maka itu diterima pakai. Itu diutamakan. Okey. Sementara di sini pencerah lebih banyak sekumpul pada hadis mendekat semahnya hadis tersebut. Jadi kita katakan di sini itu kalaulah kita kata sama bilangannya. Tapi kalau lebih banyak orang yang mentajrihkannya dan juga yang mentaufikkannya ataupun mentaadilkannya hanya sedikit, 1-2, maka kita lihat kepada kebanyakan ulama-ulama hadis yang mentajrihkannya. Kerana yang lebih banyak mentajrihkannya mungkin mempunyai ilmu yang lebih terhadap kedudukan orang ini. Baik. Sekelompok para hadis menegaskan lemahnya hadis tersebut seperti Al-Mundhiri, Ibn Salah dan An-Nawawi. Bahkan Imam Hafiz, kita katakan bahawa Mundhiri dan Ibn Salah dan Nawawi mengatakan bahawa hadis ini dah telah didaifkan oleh jemaah daripada Khufaf. Nah. Menurut Muslim sudah cukup hadis Abu Hurairah, yakni hadis yang lebih sahih, yang tepat, yang mana kita lihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu tawadda hatta syara'a fil 'adud. Lalu berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini lebih tepat lagi. Kerana dia boleh katakan dalam hadis tersebut, demikian inilah yang aku melihat Rasulullah dalam hadis sebelum yang pertama ini, dia katakan bahawa menurut Muslim Abu Hurairah bahawa beliau berwuduk sampai pada lengan, hatta syara'a fil 'adud, mana sampailah dia sampai ke lengan, dia pergi pada lengan juga. Jadi apabila dia pergi pada lengan juga, maka di sini kita lalu bukan saja dia buat demikian, dia datangkan lagi dengan kata-katanya bahawa demikianlah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi dia takkidkan lagi, dia datangkan kepastian lagi bahawa dia telah lihat Rasulullah lakukan seperti ini. Jadi kalau digunakan hadis ini sudah mencukupi sebenarnya. Kerana hadis ini menunjukkan akan dilakukan penyucian akan lengan itu sampai ke siku. Dan dari sini dapat kita mentarjihkan juga ayat, apa maksudnya makna ayat ila wam faghsilu, ada ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Ila di situ, jadi ila maksudnya sehingga tu maknanya sebelum masuk ke dah masuk sekali. Di situ kita lihat yang sahihnya adalah ila itu adalah yang memasukkan sekali. Bukan hanya di perbatasan ni, bukan perbatasan, tapi haruslah dimasukkan sekali siku itu ke dalam tangan yang perlu dibasuh. Itu dasarnya. Okey. Dan mereka berhujah bahawa ila ini tidak mempunyai makna seperti yang tidak diterangkan tadi bahawa sehingga lilghayah, tapi adalah ma'a, maksudnya ma'a. Kenapa maksud ma'a? Kerana kita lihat Allah telah berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, janganlah kamu makan harta mereka kepada dan bersama, pada sini maksud kepada dan harta mereka, yani bersama-sama dengan harta mereka, bersama-sama dengan harta kamu. Maknanya jangan, kalau kita memelihara anak yatim sebagai contoh, contohnya kita janganlah makan harta kita, lepas tu kita masukkan makan harta ada itu sekali kita tak boleh. Jadi dengan itu kita rasakan penting kita mengambil perhatian. Janganlah kita hanya suatu dalam masalah ini kita dah terangkan bahawa syarak datang dengan apa? Alfaz, lafaz dengan mabna, yang bukan mabna dengan makna. Makna al-ibratu bil ma'ani wal mabani. Al-ibratu bil ma'ani wal mabani. Mabani. Makna yang menjadi i'tibar adalah apa yang datang daripada nas-nas syarak itu daripada sudut maknanya, begitu juga daripada sudut mabnanya. Makna mabani ni makna bentuknya. Ilah, kita faham ilah. Tapi kita perlu harus memahami juga maknanya daripada sudut mana? Daripada sudut makna yang lebih yang dibawa. Dia boleh datang banyak makna. Jadi kita harus faham dengan makna yang lebih tepat lagi dari situ. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam masalah ibadat terutamanya kita haruslah mengambil kedudukannya. Tak boleh kita, tapi dalam muamalat kita kata boleh. Al-ibratu bil ma'ani lal mabani. Dalam muamalat boleh. Kenapa kita kata al-ibratu bil ma'ani lal mabani? Al-ibrah yang paling yang jadi i'tibar adalah maknanya, bukan bentuknya. Maknanya bukan lafaznya. Sebagai contoh, saya kasih contoh keluar saja. Boleh kita nak fahamkan kaedah ni. Saya nak kenanya, siapa yang boleh ikut saya pergi sana pergi sini? Kalau tak, kita terus pergi. Pasal nak saya kasih faedah-faedah ni. Nak saya kasih faedah-faedah tersebut atau kita terus pergi pada maksud? Macam mana pandangan? Faedah. Okay, kita pergi faedah. Jadi sebagai contoh al-ibratu bil ma'ani lal mabani, seperti contoh, sebagai contoh saya nak derma darah, lalu saya pergi pada hospital, saya sekarang ni nak derma darah, tapi lepas ini awak kasih saya $500. Jadi ini namakan derma ke jual? Jual. Walaupun dia katakan nama derma, tetap dinamakan sebagai jual. Al-ibratu bil ma'ani lal mabani. Sebagai contoh misalnya, saya telah lakukan apa-apa jenis muamalat. Di situ saya menunjukkan bahawa setelah lafazkan satu kata yang misalnya kata tersebut, okey sebagai contohlah, saya menunjukkan bahawa perbuatan saya ini mengatakan bahawa saya setuju dengan jual beli tadi. Tapi saya tak gunakan lafaz yang biasa, saya jual, saya terima, saya beli misalnya. Tapi dia telah datangkan dengan lafaz yang mungkin kita kata lafaz yang lain daripadanya, bahasa yang lain atau sebagainya. Kita akan katakan al-ibratu bil ma'ani lal mabani. Yang menjadi iktibar adalah maknanya, bukan lafaznya. Kerana maknanya awak sedang berurusan sedang jual beli sekarang ini. Maka dikira awak jual beli, bukanlah apa awak katakan pinjam ke, awak katakan saya misalnya cuma tengok-tengok aja, tak boleh juga. Kenapa kita kata yang menjadi maksud adalah maknanya, bukanlah dalam apa, bukanlah lafaznya. Ini dalam muamalat. Selalunya kita kata boleh digunakan seperti tadi, bahawa makna lebih utama dikedepankan daripada lafaz. Tetapi ada lafaz, ada pula kita lihat, ini keluar lagi topik masalah muamalat juga, yang menjadi misalnya kita kedepankan lafaz walaupun makna tak. Sebagai contoh apa dia? Al-ibratu bil ma'ani bil mabani lal ma'ani pula. Bila? Yang menjadi i'tibar adalah bentuknya dan bukan maknanya. Macam mana pula? Di mana kita kata boleh lakukan ini? Siapa boleh datangkan keluarkan perkara yang berkaitan? Ya Asri, saya nak awak semua sesama berinteraksi supaya saya dapat ya. Nanti awak ikut dapat ikut, kalau tak ikut saya tak boleh teruskan keluar daripada faedah yang telah kita sentuh. Asri, al-ibratu bil mabani lal ma'ani dalam muamalat, yang menjadi i'tibar adalah lafaznya bukan maknanya. Perintah Rasulullah seperti la wudu'ah. Ini bab ni belum baca masuk, kita akan sentuh. Tapi dia ada perkataan pasal hadis tu, hadis dhaif. Kita akan sentuh kenapa dia dhaif dan sebagainya, insyaAllah. Okay, kita selain daripadanya akhi dan tadri. Sebagai contoh kita kata Nabi SAW ada salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Tiga perkara, kalau kita serius, dia serius. Kalau kita bermain, dia serius juga. Apa dia? Nikah, talak dan pembebasan hamba. saya bergurau misalnya dengan seseorang, saya nikahkan awak dengan anak saya, terima saksi semua dapat, laksana tak? Laksana. Kalau dia ada hamba sahaya misalnya, hari ini saya bebaskan awak semua, yeay, gembira dia suka. April Fool dia kata. Kita kata April Fool masalah besar eh? Jadi kita tak masuk, tak mau ceritakan tentang April Fool ni. Tapi kita kata dia terkesan dengan ideologi ataupun pergurauan April Fool yang kita kata tak disyariatkan ni. Pakai tak dia punya ni? Dia punya pembebasan? Pakai. Semua terbebas. Al-Ibrah bil Mabani. Yang janji-janji iktibar adalah lafaz dia, bukan maknanya. Walaupun dia bergurau, Nabi kata salatun jidduhun najid wa hazluhun najid. Tiga perkara. Dia kalau kita betul-betul serius, dia serius. Kalau kita bergurau pun, dia serius. Jadi itu kita kata jangan mimin. Lafaz seperti itu. Okey. Jadi kita itu kita kata keluarkan daripada kaedah yang tadi. Tapi selalunya kita lihat daripada surah ibadat dan sebagainya, kita kata al-ibratu bil ma'ani wal mabani. Bil ma'ani wal mabani. Jadi i'tibar adalah dia punya lafaz dan dia punya makna sekali. Serentak. Okey. Dan dalam masalah tadi talak, dia kalau dia bukan sarih, kalau dia bukan sarih, barulah dia balik kepada ma'ani. Seorang misalnya kata satu kalimah kiasan. So isteri tak faham, rupanya dia niat cerai misalnya. Jadi kita kata cerailah dia. Kenapa? Niat lelaki tadi. Nimpanan. Walaupun lafaz tu macam tak lafaz sangat cerai. Jadi kita kata main makna, bermakna tadi main marahan. Tapi kalau lafaz sarih, kita kata gurau tak gurau, tetaplah dia akan berlaku. Kita pergi pada hadis yang disebutkan tadi, yang dinanti-nantikan. Okey, hadis yang ke 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman la yadhkur ismallahi alaihi. Dalam riwayat yang lain kita kata dia bukan gunakan la, dia gunakan lam. Yang maksud la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan saya lihat lam tu lebih wajahnya lebih nampak tepat. So, kita kalau kita check daripada periwayatan juga dia ada lam eh. Sa laisa billah. Kita perlu lihat daripada sudut perawat periwayat ni, riwayatan ni. Dalam nas saya daripada beberapa semua buku-buku yang kita katakan saya gunakan ini untuk semua buku-buku subur salaf sebenarnya. Di mana kita lihat dengan syarah-syarah yang lain berbeza dan maaf kita kata bahawa dia di sini mereka mengatakan dalam lafaz tersebut Imam Sana'ani mengatakan lam bukan lam. Lam mana yang tidak, mana belum. Jadi kalau tak, kalau itu lan. Kalau selama-lamanya atau tidak sekali-kali, tidak akan sekali-kali itu adalah lan. Tapi kalau lam dia boleh bawa mana belum atau tidak. Kalau lam maksud belum, dia ada lafaz yang telah menunjukkan ni dia belum. Baik, kita pergi pada hadis yang cuma kita nak sentuhkan pada lafaz ini. Lafaz la tadi saya daripada kita telah diriwayatkan akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah bi isnadin dhaif wa at-Tirmidzi an Sa'id bin Zubair an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwa wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai. Dalam apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam lain mengatakan fa kullu ma ruwiya, dilepas dikatakan laisa fihi syai yathbutu, dia kata fa kullu ma ruwiya fi hadzal bab fa laisa biqawi. Dia mengatakan bahawa tidaklah sesuatu yang datang daripada bab ini yang sabit. Dan semua yang diriwayatkan daripada bab ini adalah tidak kuat. Beliau mengatakan Imam Ahmad. Dan Imam Al-Uqaili mengatakan semua sanad-sanad yang berkaitan dengan hadis ini layin, lemah. Lemah dia kata. Dan Imam Ahmad apabila ditanya tentang tasniah, tentang membaca bismillahirrahmanirrahim, basmalah, dia mengatakan la a'lam fihi syai'an sahihan. Dia tidak mengetahui sesuatu yang sahih. La a'lam fihi fiha, dalam membacakan basmalah ini sesuatu yang sahih, dia kata. Dan begitu juga Imam Abu Hatim Abu Zur'ah mengatakan innal hadis laisa bi sahih, bahawa sesungguhnya hadis ini tidaklah sahih. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan az-zahir anna majmu'al hadis, yang zahirnya adalah rumpunan impunan daripada hadis-hadis yang ini yahdusu minhu quwwah tadul ala annahu la tadu ala anna lahu aslan. Jadi dia katakan bahawa Ibnu Hajar, Abu Hatim, Abu Ibnu Hajar mengatakan bahawa pada zahirnya bahawa dengan himpunan hadis-hadis ini maka di situ nampak berlakunya kekuatan yang menunjukkan bahawa ada asal hadis ni, ada asalnya. Maknanya mungkin ada asal dalam periwayatan, mana ada kesahihan dia dari sudut asal, mana adalah salah seorang perawi yang meriwayatkannya yang mungkin sahih. Tapi dia bukan kata jazm, bukan satu jazm atau kepastian, kata pasti. Dia hanya melihat daripada dokongan-dokongan hadis-hadis yang daif-daif ini, maka dia kata mungkin menjadikannya kuat. Maksudnya yang dalam dasar kita ialah ya'tadid. Maknanya ya'tadid adalah dia dapat dikuatkan. Imam Syaukani telah mengatakan bahawa tidak syak lagi wala syaka anna turqul ahad turqul hadis tanhadu lil ihtijaj biha. Maknanya jelas dengan apa, dengan jalan hadis ini bahawa dia jatuh daripada diboleh digunakan sebagai hujah. Tapi telah dihasankan Ibnu Salah dan Ibnu Katsir, kata Ibnu Salah dan Ibnu Katsir telah menghasankannya. Kalau hasan di sini jadi hasan apa? Hasan li ghairihi. Dia bukan hasan li zati, bukan dia asalnya tak hasan. Sebenarnya asalnya daif. Lalu kerana banyaknya daif yang telah diriwayatkan, ada orang yang boleh kita lihat periwayatan dia tak begitu daif sangat dan sehingga boleh muatkan dia sampailah dinaik kepada hasanun li ghairihi. Hasan dengan selainnya. Jadi kalau dia jadi hasan di ghairihi, maka adakah boleh diihtijajkan? Di sini kita katakan kalau hasan dimasukkan kategori yang boleh ihtijaj dengannya. Dan orang-orang yang mensahihkan hadis ini adalah seperti Munziri, Ibn Al-Qayyim, As-Sana'ani, Syaukani, Imam, dan juga ulama muhadis yang muasir telah meninggal dunia, Ahmad Syakir. Beliau telah mengatakan juga mensahihkan. Naam. Dan kita kalau lihat daripada takhrij Syekh Al-Albani juga dengan hadis hasan dalam Sahih At-Tirmizi. Tapi kita katakan di sini dari sudut periwayatan yang lain bahawa di hadis ini ada dinamakan sebagai mudha'af. Hadis yang mudha'af seperti apa? Hadis yang dikhilafkan, ada yang mendhaifkannya, ada yang mensahihkannya. Okey. Jadi kita balik, kalaulah kita ambilkan bahawa hadis ni kalaulah kedudukannya hasan, boleh diambil hujah, adakah dia membawa makna sebagai wajib seperti mana dalam hadis tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca basmalah, nama Allah di atasnya, lam yuzkarismullahi alaih, dia tak boleh baca dan membaca basmalah atasnya, tak salah, maknanya membaca nama Allah di atasnya, maknanya membaca nama Allah itu kalau baca kalau dah kita cakap basmalah dah tak boleh cakap atasnya. Sesiapa yang tidak membaca basmalah cukuplah. Tapi kalau dia lafaz itu adalah membaca nama Allah di atasnya, maknanya dia baca bismillah lah. Tapi kalau dia tukarkan nama Allah itu dengan basmalah, makna basmalah sebenarnya adalah kalimah yang kita katakan bukan dalam hadis. Basmalah bukan dalam hadis. Kalau basmalah dalam hadis dia sebut lam yadhkur atau lam yusammi bi bismillah misalnya. Jadi kita kata basmalah. Basmalah pun dia adalah ikhtisar, dia ringkasan daripada menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ada pilihan, tak ada masalah, daripada itu asal penting maknanya faham. Jadi dalam hadis ini kita lihat, kita pergi pada tafsir ni dahulu, baru kita pergi pada perbincangan. Dan saya ingin membincang, sebelumnya kita sentuhlah, saya rasa sentuh dulu lebih bagus lagi. Dia menggunakan dasar apa dalam bahasa Arab? Dia gunakan dasar la nafiyah lil jins. La nafiyatun lil jins. Mana la yang menafikan, la ni digunakan banyak dalam bahasa Arab. Dan la di sini digunakan dengan penafian jenisnya. Dan la nafiyah ini dia punya dasarnya ialah selepasnya mesti baris atas. Misalnya la ilaha baris atas. La salata. Nampak? Jadi la wudu'a jadi baris atas. Jadi kita kata la ini mestilah, kalau la yang begini dinamakan sebagai la nafiyatun lil jins. Di sudut bahasa. Dan la nafiyatun lil jins ini membawa tiga makna. Sama ada dia nafiyatun lil wujud atau dia nafiyatun lil siha atau dia nafiyatun lil kamal. Boleh faham? Maksudnya apa? Kita balik pada tadi. Dia kalau nafiyatun lil wujud, mana dia menafikan kewujudan, atau dia menafikan lil siha, kesahihan, ataupun dia menafikan kepada kesempurnaan. Sebagai contoh misalnya, la nafiyah lil wujud adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar yang layak disembah melainkan Allah. Yang tiada nafiyahkan lil apa, lil wujud, tak ada pun Tuhan yang benar. Di sini kalau kita lihat, kita nak selalu diterjemahkan apa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita kata tidak tepat. Yang tepatnya, tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang benar yang berhak disembah. Kenapa kita kata benar ataupun berhak di sini? Kenapa dia adalah kita membacanya kerana di situ dia datang sebagai khabar dia. Dan kita akan seru. Ini insya-Allah bab ni kita akan masuk dalam bab membaca doa selepas wuduk tadi, yang tentu ini lebih panjang insya-Allah. Baik, kita balik pada tadi. Apabila dalam kita menafikan la ilaha illallah, mana kita menafikan apa? Kewujudan. Tak ada kewujudan Tuhan yang benar yang berhak disembah melainkan Allah. Okey. Kan kalaulah dia nafi siha pula, nafi kesahihan, kesihatan. Seperti apa? Apa yang kalau kita tidak lakukan, dia menafikan kesahihan. La salata liman lam yaqra'il Fatihah atau bi Fatihatil Kitab. Tidak sahihlah seorang yang tak bacakan Fatihah kitab ini. La salata di sini mana? Tak sahih, tak sah solat ini. Dan satu lagi yang ketiga adalah maknanya dia tak menyempurna. Sebagai contohnya, la imana liman la amanatalah. Apa maknanya? Tidak ada iman bagi mereka yang tak amanah. Maknanya tak ada iman terus ke? Tak sempurna. Jadi menafikan kesempurnaan. Jadi dengan ini kita katakan bahawa kalau Allah datang dalam masalah ini, dia boleh bawa kepada tiga sudut. Adakah dia menafikan kewujudan? Sudah tentu tidak. Dalam hadis ini tidak bermakna demikian. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Adakah perbuatan itu tak ada wudu'? Kita kata di sini ada masalah yang dasarnya kita lihat nanti, bahawa pertama sekali kita katakan hadis ini adalah hadis yang mudha'af. Dan kalau kita lihat pada pentakhrijan yang lain atau takhrij yang lain, sebagai besar mendaifkannya, maka Imam Ahmad mengatakannya demikian juga. Kemudian kita lihat dari sudut adakah kita katakan lafaz hadis yang lain disebutkan tentang basmalah semasa Nabi SAW berwuduk dan sebagainya. Kita lihat dari sudut yang lain, hadis banyak-banyakkan hadis tidak menyebutkan. Jadi kalau tak menyebutkannya, itu dah wuduk Nabi. Dan bahkan kita kata Uthman radhiyallahu mengatakan inilah wuduk Rasulullah SAW, maka kita kata dia telah sabitkan wuduknya, telah isbatkan wuduknya. Wuduk ada. Jadi untuk kita kata tak ada wuduk, tak tepat. Kenapa tak tepat? Kerana telah diisbatkan adanya wuduk. Kedua, kita katakan bahawa boleh tak dimasukkan sini adalah ketidaksahihan wudu tersebut pun kita kata tidak. Dan kita kata yang lebih raja wallahu ta'ala alam adalah dia adalah menafikan kamal, mana menafikan kesempurnaan wudu. Kalaulah hadis ni sahih. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian dalam masalah ini, agar kita memahami bahawa dalam lafaz ini ada lafaz la salata, ini nama la nafiyal jins. Kita tak boleh terus mengambil secara umum semuanya menafikan wujud atau menafikan sihat dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Tidak. Dia lihat kepada keadaan lafaz tersebut, lafaz nusnas tersebut, insyaAllah. Hadis ini adalah potongan daripada hadis yang dikeluarkan oleh para perawi yang telah disebutkan, sebab mereka mengeluarkannya dengan lafaz tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut basmalah. Ini basamah pula. Basmalah. Yang tidak menyebut nama Allah. Hadis tersebut diriwayatkan daripada jalan Ya'qub bin Salam al-Laitsi daripada ayahnya daripada Abu Hurairah. Al-Bukhari berkata tidak dikenal bahawa ia mendengar dari ayahnya, dan ayahnya tidak mendengar daripada Abu Hurairah. Ia memiliki jalan lain menurut Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, tetapi juga lemah. Sedangkan menurut At-Tabrani daripada hadis Abu Hurairah dengan lafaz perintah, jika engkau berwuduk maka bacalah bismillah dan alhamdulillah. Sebab jika engkau menjaganya akan sentiasa ditulis kebaikan bagimu hingga engkau berhadas dari wuduk tersebut. Akan tetapi sanadnya lemah. Ahmad berkata tidak ada sedikit pun yang kuat hadis Sa'id bin Zaid, juga diriwayatkan oleh Bazzar, Ahmad, Ibn Majah dan Ad-Darqutni serta yang lainnya. Imam Tirmizi berkata sesungguhnya telah dikatakan oleh Muhammad, yakni Imam Al-Bukhari, sesungguhnya hadis itu adalah hadis yang paling baik dalam bab ini. Akan tetapi lemah, sebab di antara perawi terdapat orang-orang yang tak dikenal identitinya. Sedang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan yang ianya termasuk riwayat Katsir bin Zaid dan bin dari Rabih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id, akan tetapi terdapat cacat berkasir bin Zaid dan juga pada Rabih. Jadi kalaulah hadis perawi yang tak dikenali identitinya, maknanya tak ada satu ulama hadis yang menterjemahkannya, membiografikannya, kita kata orang ini adalah majhul. Okey. Tapi kalau dikenali tapi tak tahu kedudukannya, boleh diambil atau tak boleh, maka orang ini adalah mubham. Dua istilah. Jadi kalaulah hadis, kita balik semula, kalaulah hadis itu perawinya tak dikenali, ni siapa ni orang, cari tak dapat jumpa nama ni. Jadi kita kata hadis ni adalah perawi ini adalah perawi yang majhul. Tapi kalau hadis perawinya wujud, kita tahu dia wujud tapi tak tahu kedudukan dia, maka kita kata dia mubham. Mubham mana tak dikenali kedudukan dia. Boleh nak ambil atau tak boleh ambil. Okey. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh mubhamin, kalau hadis diriwayatkan oleh mubhamin, dia dah daif. Apatah lagi kalau hadis yang diriwayatkan oleh majhulin, dia lebih daif lagi. Kalau hadis tu dia diriwayatkan oleh orang yang mubham, dah daif hadis tu. Apatah lagi kalau diriwayatkan oleh orang yang majhulin, orang-orang yang majhul. Hadis tentang tasmiyah mengucapkan basmalah telah diriwayatkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Sahal bin Sa'ad, Abu Sabira, Ummu Sabira, Ali dan Anas, dan semua riwayat tersebut terdapat komentar. Mana dipertikaikan. Tapi riwayat-riwayat itu saling menguatkan satu dengan lain, maka ia menjadi kuat. Oleh kerana itu Ibnu Abu Syaibah berkata telah tegas bagi kami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Jika hal ini telah anda ketahui, maka hadis tersebut menunjukkan disyariatkan tasmiyah ketika wuduk. Mana disyariatkan? Wajib, sunat, yang ini dibincangkan. Dan zahir ucapannya tidak ada wudu artinya tidak sah, dan juga dan tidak ada penafsiran lain selainnya, sebab ada asal penafsiran adalah mengandung makna yang sebenarnya. Jadi ini beliau perawi ini syekh mengatakan bahawa tidak ada maksud lain, mana dia kata tidak sah, mana dia menafikan kesihatan. Menafikan kesihatan. Yang tadi kita kata dia ada penafi ada tiga kan. Dia melihat bahawa yang had lafaz ni adalah lafaz yang menafikan kesihatan. Jadi dalam kita mengisbatkan adakah betul menafikan kesihatan, kita kata kita akan pertikaikan lagi ni. Di sini kita katakan, kita katakan bahawa yang lebih yang apa yang saya lihat dan itu yang Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, dia adalah nafyul kamal. Nafyul lil kamal, bukan nafyul lil sihah. Dan untuk mengatakan tak ada, kita tak boleh, kerana adamul ilm bukan dalil. Adamul ilm bid dalil bukanlah dalil. Mana tanpa ada ilmu tentang dalil, bukanlah dia dalil. Faham eh? Faham tak dia ni poin? Sebagai contoh, awak berhujang dengan saya. Ustaz, apa dalil ustaz bahawa perkara ini betul? Perkara ini betul kerana tak ada dalil yang menunjukkan, apa saya tahu saya tak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Jadi adakah ini dalil? Ini bukan dalil. Kalau ada orang datangkan dalilnya, maka ini dah batal lah kerana dia ada dalil memang. Kerana pengetahuan seseorang tentang tak adanya dalil, mau apa dia punya pengetahuan bahawa bahawa tak ada dalil bukanlah sebagai dalil. Kerana ada orang lain mungkin dapat dalil yang betul. Maka dengan itu lebih hujah daripada beliau. Okey? Dan hal itu ulama berbeza pendapat. Al-Hadawiyah berpendapat tasmiyah adalah fardu bagi yang ingat, dan Ahmad bin Hanbal juga mengatakan hal itu. Sementara Al-Zahiriyah mengatakan bagi yang ingat dan juga bagi yang lupa. Al-Hadi berpendapat dalam salah satu pendapatnya hal itu sunnah. Dan itu pula pendapat Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berdasarkan hadis Abu Hurairah. Siapa menyebut nama Allah dari awal wudunya maka sucilah semua tubuhnya, dan jika tidak menyebut nama Allah maka tidak ada yang suci melainkan hanya anggota wudu. Dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan yang lain, hadis ini dhaif juga. Al-Baihaqi dalam Sunan berkata setelah meriwayatkannya, ini juga lemah dan dimaksudkan adalah Abu Bakar Az-Zahiri, salah seorang perawinya, tidak siqah menurut ahli ilmu hadis. Hadis itu juga telah dijadikan dalil bagi membezakan antara yang ingat dan yang lupa, dengan mengatakan yang pertama adalah bagi yang sengaja dan yang ini bagi yang lupa. Hadis Abu Hurairah yang terakhir ini meskipun lemah, tapi dikuatkan dengan peniadaan kewajipannya oleh hadis Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah sebagaimana yang diperintahkan Allah padamu, adalah dalil yang menafikan kewajipan hadis bab ini. Jadi kita kata dasarnya untuk kita kata menafikan kesihatan tidak tepat. Kenapa? Kerana banyak dalil. Dalil ayat sendiri menunjukkan bahawa tak menyatakan pertama tentang basmalah tersebut. Dan dalil lain yang kita nak yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang menerangkan sifat wudu Rasulullah SAW juga tak menyebutkannya. Jadi dengan itu kita kata kalau kita menafikan kesihatan tidak tepat. Kenapa nak menafikan kesihatan? Kerana lafaz-lafaz yang lain tak mensyaratkan ni. Jadi kalau kita menafikan ni, maknanya kita telah syaratkan ni. Kerana kalau kita syaratkan sesuatu, tak adanya, tak salah benda tersebut. Itu syarat. Makna syarat ialah tanpanya, maka tanpalah benda tersebut. Faham eh? Jadi kalau dia bukan syarat, maka dia tak jadi penafian kepada kesahihan. Faham eh? Syarat solat mesti ada baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, tak adalah solat. Betul kita kata tadi. Kerana kesahihan. Faham eh? Tangkap eh? Dia makna? Adalah dalil adalah dalil menafikan kewajiban hadis bab ini bahawa yang dimaksud adalah wuduk tidak sempurna. Dengan alasan bahawa hadis ini diriwayatkan dengan lafaz tidak ada wuduk yang sempurna, akan tetapi penulis berkata kami tidak melihatnya dengan lafaz ini. Adapun pendapat bahawa hadis itu kuat dan menunjukkan perintah wajib, maka ia dianggap lemah kerana di dalamnya tidak ada penegasan yang menunjukkan wajib dan menunjukkan bahawa ia sunnah adalah hadis segala urusan penting. Maka hadis ini dan hadis di atas saling mendukung atas disyaratkan secara mutlak setidaknya sunnah. Jadi dengan hadis yang kullu ma kullu dhibalin la yuzkar fihi ismullah bahawa abtar, hadis ni walaupun daif jika dilihat ada kekuatannya di sudut asal, di mana banyak ulama mengatakan setiap kebaikan kebaikan dimulakan dengan bismillah. Jadi dengan itu kita katakan, jadi dengan itu didukungkan juga hadis ni yang mengatakan sebaiknya dimulakan dengan bismillah. Jadi daripada itu dapat kita menaikkan kita kata pensyariatannya, dan kita boleh katakan bahawa dia adalah sunnah lebih kepada sunnah daripada wajib, mana daripada dia sebagai syarat. Itu kita punya point. Jadi dengan itu penting, daripada itu dapat kita ringkaskan bahawa hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, maka kita katakan di sini tidaklah dia boleh dikatakan sebagai penafian kewujudan wuduk tersebut atau penafian kesihatannya, mana tak sah. Tapi yang lebih kita katakan adalah wallahu taala alam, adalah menafikan kesempurnaannya. Wallahu taala. Dan kita pergi pada faedah hadis ni. Jadi bacanya apa? Bismillah ke atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Apa dia hadis? Jadi kita kata basmalah ni kalau kita sebut secara umum dia bismillah memadai. Tapi boleh tak kita baca bismillahirrahmanirrahim? Itu boleh. Kenapa? Dia adalah lafaz yang kita kata sebab Imam Nawawi katakan bahawa kalau kita bacakan bismillah dah dapat sunnah. Tapi kalau kita bacakan bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna, dia kata. Dia lebih sempurna. Jadi basmalah ni kalau kita katakan boleh maksud kedua ni. Kenapa? Dia menyebutkan nama Allah. Yang disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifatnya. Dia nama Allah juga. Jadi dengan itu kita kata bolehlah kita menyebutkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Cuma nanti kita akan sentuh macam mana nak sebut dalam bilik air dan sebagainya. Nanti kita bincang. Jadi dengan ini kita lihat telah dikhilaf ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan kita tak menafikan bahawa ada sebagian ulama seperti Hanabilah, mazhab Hambali, mengatakan bahawa dia adalah nafsun li fisihah. Tapi itu adalah salah satu pendapat Imam Ahmad sebenarnya, bukan kesemua Imam Ahmad pendapat beliau. Sekarang dia beliau ada riwayat lain mengatakan dia sunnah. Jadi mereka mengatakan dia wajib. Kenapa? Dia adalah menafikan kesihatan. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Jadi mereka mengatakan itu menunjukkan sama seperti kalau Allah telah berfirman misalnya dalam syarat menyembelih misalnya, iaitu mestilah menyebutkan nama Allah. La taqu wala taqulu isil ayah tadhkur tadhkarat al ayah ma lam yadhkur ismallahi alaihi. di mana janganlah kamu makan apa yang mana tidak disebutkan nama Allah dalamnya. Di sini Imam Syafi'i melihat dia, kalaulah dia terlupa dimaafkan, tapi dia adalah wajib. Dia terlupa, tapi kita lihat mazhab Hanabilah mengatakan wajib, lupa tak sah, maknanya bangkai. Kerana lafaz itu lafaz yang menunjukkan penafian kesihatan sembelihan yang syar'i dan sebagainya. Alhamdulillah, ini daripada sudut lafaznya tadi. Cuma kita katakan tadi bahawa hatta dalam pendapat Imam mazhab Hanabilah juga ada mengatakan dia nafilis di kamal, mana menunjukkan dia adalah penafian kepada kamal. Di antara Syekh Husain rahimahullah taala, dia lebih menguatkan bahawa dia adalah adalah sunnah. Dan daripada apa yang dapat kita raih daripada hadis ni, bahawa ulama telah berbeza pendapat dalam satu hadis. Dan dalam hadis ini kita lihat, walaupun sebahagian orang yang mendhaifkan dia, dikatakan bahawa dia mempunyai asal. Dia mempunyai asal kerana ada dalil lain juga yang menunjukkan bahawa baca bismillah dalam perkara-perkara yang baik adalah dituntut. Daripada hadis ini juga kita lihat sebagai contoh, misalnya Imam Syekh Taqiyuddin mengatakan Ibn Taymiyah, la tushtarat tasmiyah fil asah, tidak disyaratkan, maknanya tidak wajib, tidak disyaratkan membaca bismillah tasmiyah, membaca nama Allah yang pada yang sahih, fil asah, yang lebih tepat dia kata. Jadi dengan itu kita lihat bahawa apa yang yang kita sentuhkan adalah lebih baik lah, lebih baik diterjihkan, iaitu tidaklah jadi wajib tapi jadi sunnah. Kerana kalau kita sentuh yang lain, misalnya Imam Ahmad mengatakan la a'lam fi tasmih hadisan sahihan, tidak aku mengetahui dalam membaca bismillah ini satu hadis yang sahih. Bahkan Imam Majid mengatakan jami'u hadis tasmiyah fi asaniha maqal, bahawa setiap daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan tasmiyah ini dalam sanadnya itu ada permasalahan. Dan Imam Sakhawi mengatakan la a'lam min man qala bi wujubi tasmiyah illa fi ma ja'a fi ihdar riwayatan an Ahmad. Dia kata bahawa aku tak mengetahui seseorang pun yang mengatakan dia wajib dalam membacanya melainkan apa daripada salah satu daripada riwayat yang telah datang daripada Imam Ahmad. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa masalah ini adalah masalah yang dikhilafkan ulama. Cuma kalau mereka lihat kepada kewajipan itu sebagai syarat, maka tak lakukan batalah. Dan kalau masalah ini pula berlaku pada mereka yang solat di depan orang berada di satu lingkungan itu, orang yang berbeza-beza pendapat, dia tengok kawan dia tak baca bismillah, bagi dia tak ada wuduk, tak sah wuduk ni, dia lihat sah wuduknya, lalu dia imam, macam mana ikut tak dia? Jadi sini adalah masalah yang kita harus jadi di sini kita akan sentuh bab, kalau dapat sentuh habiskan ni ataupun ada masa kita boleh keluarkan sikit. Satu bab yang penting saya nak terangkan adalah khilaf ulama, apakah mauqif ataupun pendirian kita terhadap khilaf tersebut. Yang saya mungkin kalau kita dapat baca buku atau yang telah dikarang oleh Syekh Uthaymin, Muhammad bin Uthaymin, adalah baik sekali. Mungkin kita akan adakan kelas berkaitan dengannya, supaya kita tahu dalam khilaf ni ada ketika kita harus memahami kadar khilaf tersebut, supaya kita jadi orang yang kita lihat insaf dalam menangani masalah khilaf. Dan kita akan memberikan kepada sangkaan baik kepada ulama di mana mereka khilaf atas dasar ilmu tersebut. Jadi kita akan contoh, kalau dapat kita keluarkan buku tu, saya sudah diterjemahkan juga buku Syekh Uthaymin rahimahullah berkaitan dengan perbezaan pendapat ulama dan apakah pendirian kita terhadapnya. Itu baik, dia akan terangkan beberapa kaedah-kaedah untuk kita memahaminya dan kita ambil tindakan. Kalaulah misalnya ada beberapa khilaf sebagainya, kita dapat tahu macam mana nak lakukan. Jadi itu saya sarankan nanti insya-Allah kalau ada masa kita sentuh, kerana dia ada kaitan dengan bab fikih yang dan juga bab apa saja, hatta dalam bab akidah sekali kita boleh mengambil faedah daripada itu. Wallahu taala alam. Saya rasa itu saja kita berhenti. Kita akan sentuh lagi insya-Allah pada masa yang akan sambungan insya-Allah minggu depan. Ada soalan sebelum kita tutup? Ada soalan? Tapi Ustaz, yang tadi Ustaz cakap Okay. Kata dasar dia kulu muslim al-ikhwa. Kulu muslim? Itu cuma kaum muslim bersaudara. Ikhwa. Okey, kita ada kul bersaudara maksudnya apa? ayat innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Nah, jadi poin kata dasarnya adalah lebih ni kita tak boleh ni jarang saja, bukan jarang tak ada, kita kata dia adalah dasar yang kita dah terapkan basic, iaitu boleh tak kita mengumpat orang, tak boleh. Boleh tak kita menghina orang, tak boleh. Boleh tak kita cela orang, tak boleh. Boleh tak kita melempar kepada orang apa nama-nama, tak boleh. Itu semua kita dah ada dalam ini. Boleh tak kita buka kaiban orang, tak boleh. Itu dasar-dasarnya. Kita datang hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan ini. Jadi itu adalah dasar. Jadi apabila jadi dasar kita, maka kita lihat apa benda yang kita lihat menyebabkan ulama mengeluarkan akan apa ilmu ini dalam pembelajaran akan ilmu hadis ini, dalam berkecimpung dalam ilmu hadis ini, dalam periwayatan-periwayatan atau perawi-perawi ini, mereka masuk dalam bab ini. Kenapa? Kerana untuk memelihara akan kesucian agama dan memelihara akan maruah Nabi SAW, dan mengekang bagi mereka yang ingin atau keingin ada keinginan untuk mencela ataupun untuk merosakkan agama ini dengan jalan-jalan memasukkan hadis-hadis dan sebagainya. Jadi kita tu memang penting. Itu namanya di antara zabbu an Rasulillah SAW. Mana kita menahan daripada orang mencela ataupun mengganggu akan apa akan Rasulillah SAW daripada semua sudut. Jadi itu kita kata dasarnya. Jadi dibenarkan apa? Kerana hajat yang penting. Okey. Jadi kalaulah kita ada sesuatu perkara nak cakap pasal orang, pastikan di depan kita hujah di depan Allah bahawa kita ada hujahnya, justifikasinya. Sebagai contohlah kita kata, kita boleh tak mengumpat, tak boleh mengumpat. Tapi oleh kerana saya nak nasihatkan awak, kalau awak nak nikah dengan beliau, beliau ni ada beberapa perangai dia yang saya rasa ganjil yang awak perlu tahu. Dia ni kadang-kadang tak tahu dalam musim apa tak tahu, dalam sebulan sekali dia akan terus mengamuk aja kerja dia. Sebagai contoh. Jadi kadang-kadang pukul budak, saya pun kena pukul. Ya, contoh. Jadi ini satu nasihat saya kepada awak tentang beliau. Awak nak teruskan tak masalah, tapi ini nasihat saya sebagai seorang nasih. Jadi adakah kita mengumpat? Kita kata mengumpat dosa tak? Di sini dikecualikan kerana kita menasihat. Kita ada dalil tak? Ada justifikasi tak? Kita kata ada. Kerana sebagai nasih. Kerana kalau orang minta nasihat kepada kita, kita kena berikan nasihat. Idza stansahaka ahadun fansahlah. Sekiranya salah seorang meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah dia. Itu perintah Allah kepada kita. Jadi kita nasihat. Jadi dengan itu boleh tak kita lakukan kita apa menceritakan keaiban dia dan menceritakan ni? Kita kata boleh. Kenapa? Kerana dasarnya itu tadi. Dasarnya tak boleh sebenarnya, tapi kerana kita kata keperluan ada, maka itu. Lepas tu adakah kita cerita orang lain? Awak tahu tak dia ni? Tak. Itu dah haram balik. Dah haram balik. Faham eh? Jadi kerana hajat tersebut, jadi apa? Jadi boleh dibenarkan. Dapat rukhsah untuk lakukan. Begitu sekali isteri mengadu pada mahkamah, pada hakim, suami saya telah menzalimi saya, dah lama tak beri nafkah. Ini bukan kaiban suami ni. Ha, isteri tak masuk syurga mana? Sebagai contoh kata gitu kan, kita kata tak. Kerana dia telah melaporkan kepada hakim akan hak dia. Terpaksa dia menceritakan akan keaiban suaminya dalam masalah itu. Boleh tak? Kita kata boleh. Jadi kita kata kerana apa boleh? Kerana hajat. Jadi kita kata dasarnya adalah tak boleh. Kerana semua daripada kita mempunyai kita kata hak. Di mana mereka ada kesucian, kehormatan yang harus dipelihara. Setiap Muslim ada kehormatannya. Tak boleh sesuka hati kita jatuhkan kehormatan atas dasar yang kita tak ada kekuatan justifikasi di akhirat kelak. Nah, ini kita kata dasar ni. Jadi kalau kita memang ada kekuatan justifikasi, barulah kita kata cakap. Tapi adakah untuk kita menggembar-gemburkan keaiban dia sebagai terak? Hanya untuk memberikan misalnya waktu tersebut. Kalau kita kata kalau perlu hanya sebutkan sifatnya. Mana sifat perbuatan-perbuatan ini tidak boleh sebagainya, kerana siapa-siapa yang berpendapat demikian tidak patut kita dikadarkan, kerana ad-darurah tuqadar biqadariha. Kalau dah sampai itu dah cukup, sampai pada maksud dah tak perlu nak sebut orang ni. Tapi orang tak faham juga siapa usah maksudkan ni. Yang saya maksudkan adalah fulan. Terus kita buka lagi fulan ini cerita pasal kaidah tak boleh, kerana dasarnya adalah balik pada dasar asal. Asalnya haram alaina. Kan? Kerana an nantahiq apa a'rad ikhwanina. la yumkin an apa nantahik arada arada ikhwanina. Tak boleh kita menjatuhkan maruah saudara kita. Sebagaimana kita tak mau orang jatuhkan maruah kita, begitulah kita tak menjatuhkan maruah orang lain. Melainkan kerana sebab-sebab yang kita lihat ada justifikasi. Ni poin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Menjara seseorang tentang hal pribadi termasuk namanya, sikapnya atau akidahnya. Mana yang dibenarkan seandainya ada keperluan dan sampai ke tahap mana? Apakah sampai berulang-ulang kali? Syukuran dan jawabannya. Masya-Allah. Saya urus cakap tadi ya. Ulang balik. Dia tadi kita katakan tadi bahawa dasarnya adalah keperluan. Kalau misalnya dalam kelas ini kita perlu menerangkan tentang masalah sesuatu yang berlaku daripada seseorang alim ke seseorang da'i ke sebagainya yang telah melakukan kesilapan, kita kata kalau cukup untuk kita terangkan kesilapan dia, kita bidas kesilapan ini, maka itulah kita punya dasar. Bila tak cukup, tak perlu kita pergi kepada menyebut nama orang tersebut. Jadi kita kata darurah, betul darurah, jadi sebutlah orang ni buat, dia buat, dia tahu, semua tahu siapa orang yang buat seperti ini, siapa sifat-sifat ini dah tahu. Jadi adakah kita kata kadarnya adalah kita membidas dengan sifat-sifat atau dengan kelakuan-kelakuan atau pandangan-pandangan yang menyeleweng dan sebagainya, kita bidas pandangan-pandangan tersebut. Selagi kita tak perlu kita menjatuhkan orang tersebut, maka tak perlu jatuhkan. Jadi dengan ini dasarnya kita katakan, dan kita ada dasar lagi satu yang kita kata penting kita ambil perhatian, bahawa dalam kita menangani masalah ataupun melihat kesilapan saudara kita, apa kita buat selalu? Apa yang perlu kita buat dahulu? Apa kita buat? Nasihat. Jadi pertama sekali kita kata kita berikan keuzuran. Iltimasul azar sebenarnya. Mana kita cari keuzuran yang mana boleh kita nampak dia boleh, dia mungkin sebab ni berlaku. Kita tengok dia tak solat. Ni kenapa tak solat ni? Kafir. Boleh? Tak boleh. Yang itu dulu. Dia tak silap mungkin kerana sebab tertentu. Kerana apa? Oh, rupanya dia terlupa. Kena solat, dia dah solat belum? Jadi ada wajar tak? Kita mungkin dia terlupa. Kita datang. Sebelum dia kasi kita sebab, kita kata, kemungkinan dia terlupa. Kita ingatkan dia. Jangan terus ambil orang tu, memang orang tu terus keluar daripada Islam. Awak teruskan kita hukumnya. Tak boleh. Kerana kita tak istifsal lagi. Tak bertanya lagi. Tak istifsar pun. Tak mengenal pasti pun. Jadi kita sepatutnya mengambil jalan. Jalan apa? Jalan memberikan keuzuran. Kerana setiap-tiap kita tak lakukan kesilapan, mustahil kita tak lakukan kesilapan. Cakap saya, siapa sini jarang lakukan kesilapan? kalau begitu kita kata hadis Rasulullah SAW tak benar. Tapi kita kata benar hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam khata', sentiasa melakukan kesilapan dan dosa. Dan yang sebaik-baik melakukan kesilapan dan dosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita kata yang penting daripada apa kesilapan yang berlaku, taubat. Jadi kita kalau nampak ada orang buat kesilapan, kita tegur dia. Kita cakap dia, mungkin awak terlupa nak solat tak? Dia tu, oh lupa, Ustaz. Saya ingatkan dah solat dah. Alhamdulillah, saya dah balikkan dia. Maksudnya apa? Jadi apa dasarnya ialah kita kata iltimasul azar pertama. Kedua, kita lihat kalau dah iltimasul azar, kita dapat kena pasti dia ada silap kesilapan yang betul. Jadi sebab disebabkan ini kita kena datangkan nasihat. Nasihatnya bukan gitu. Awak kalau nak itu kan nasihat. Nasihat adalah kita buat apa? Kita pergi kepada dia sendiri, kita tutup kaiban dia dengan orang lain tak tahu, kita nasihat. Saya nampak awak tadi lakukan solat gini, mungkin silap saya rasa. Kerana apa? Kerana tak boleh kita iqa' dalam solat, mana letakkan tangan kita semula ke bawah, tapi perlu diangkat sebagai contoh. Jadi kita dah buat pembetulan. Dia kembali, dia tutup, Masya Allah, solat dia betulkan. Dah sampai matlamat. Jadi ingkar mungkar ini ialah mengingkari kemungkaran dengan kadar yang diperlukan. Bukan terus datangkan pengingkaran besar. Habis pingsan. Tak boleh. Kenapa? Kisah tadi kita tak solat, kita terlupa nak solat, kita kata kafir. Awak tak solat, awak kafir. Macam mana pula? Dia tak solat kerana dia terlupa misalnya. Tak pernah pun aku, saya tak pernah fikir saya nak kufur kepada Allah SWT. Dia sedih. Sebab dia sedih, mungkin Allah SWT marah kepada kita mungkin. Dia terlupa, Allah berikan keuzuran. Kita tak berikan keuzuran. Masya-Allah. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur atau terlupa daripada solat, maka kalau dia teringat, solatlah. Allah punya. Kita lihat penyelesaian. Senang saja. Kita pancung. Kita tak salah. Belum mati dah mati dengan tangan kita. Kita dari sudut itu kita harus mengambil perhatian. Jadi itu kita kata dalam darajatul ingkar. Kita dalam masalah ingkar ada darajatnya. Wallahu ta'ala. Masalah ni besar, kita kata nak terangkan tentang fiqh dakwah. Dalam fiqh, dalam berdakwah. Sebab dia hikmah dalam berdakwah. Tapi kita kata dalam fiqh dakwah ni perlu kita terangkan dasar-dasar penting, di mana baru kita akan lihat bahawa tak semua kita kena melakukan pengingkaran secara yang kita mungkin biasa dengar dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Lagi? Tak lagi? Ada soalan lain? Tak ada? Silakan. Okey, berkaitan dengan mereka yang tak mau solat. Tegur tak mau solat. Kerja kita berhenti dia bertegur ke? Adakah awak akan berhenti dia bertegur? Tidak. Kita tetap lakukan dakwah kita sampai mati. Tapi kita katakan, adakah kita muamalah kita dengan dia? Muamalah kita dengan dia, kita lihat. Muamalah kita dengan dia, kita katakan di sini kita harus kadarkan. Kalau kita nampak dia memang jahil habis, memang tak faham lagi terus. Oh, tarikat lah. Dah dapat sampai makrifat lah. Hakikat dah. Jadi tak. Oh, itu bukan makrifat lagi. Itu bukan hakikat lagi. Itu dah murji'ah sekali. Itu dah murji'ah. Jangan cakap itu. Kita jangan cakap, kira kau kafir lah. Jadi pasal kita ada hukum dia. Jadi kita kata apa? Kalau kita katakan suruh dia belajar pertama. Rangsang belajar. Ha? Dia kira. Pasal betul kita kata. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tak, Nabi kata ada kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man ya'ba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi bagi syarat juga bahawa setiap dari umatku akan masuk syurga melainkan yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang taat padaku masuk syurga, dan siapa yang mengingkariku maka telah enggan. Ini dah masuk syurga. Senang aja kita lihat. Tapi bukan masalah itu kita nak terangkan. Kita sekarang masalah dia adalah kejahilan yang amat sangat. Dia telah terperangkap dengan pembahagian ulama mereka terhadap agama ini terbagi pada empat bahagian. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini adalah pembahagian yang batil, yang tak ada dasar, tak ada dasar langsung. Jadi ini harus kita batalkan dulu. Dia syubhat di sini. Jadi kadang-kadang dia sebab seseorang melakukan amalan-amalan seperti ini, dia rasa dia beriman penuh kerana dia punya hati. Kalau dia zikir, awak kalah. Dia dah fana. Amin. Jadi fana dia tu dia rasa, alhamdulillah. Tak pernah dia rasa khusyuk seperti itu. Awak tak pernah rasa. Awak pernah rasa hilang terus dunia, awak ingat Allah saja? Tak pernah. Kalau tak pernah, awak tak boleh katakan saya demikian. Dia kata demikian. Kalau lah pandangan demikian kan. Jadi kata-kata, bahawa dengan itu kita kata kita perlu mengambil perhatian. Kita hilangkan syubhat dia dahulu. Kerana dalam kita nak menghukumkan seseorang, kita sebenarnya pertama hukum takfir, tabdhi' dan sebagainya adalah ulama' ni kerja. Dia lebih tahu. Dan dia telah berhujah dengan mereka yang mereka ini, telah hilangkan syubhat-syubhat ni, masih lagi degil, itulah yang datangkan hukum tersebut. Tapi kalau kita terangkan mereka, syubhat masih kekal, dia tak faham pun kita cakap apa. Maknanya bukan salah, bukan kita kata kita telah menyingkapkan syubhat. Mungkin kita datangkan banyak syubhat lagi daripada ni. Itu kita kata kena masalah. Jadi penting sekali dalam kita iqamatul hujjah, dalam kita mengajak kepada dakwah, apa kita mendatangkan hujjah, kita penting kena kita perlu apa? Perlu hilangkan dulu syubhat mereka. Syubhat dah hilang, barulah dia dapat fikir dengan waras. Kalau dia tahu memang tak ada pembahagian ini, Nabi SAW adalah lebih baik, orang yang terbaik di kalangan manusia, masih lagi solat kaki bengkak-bengkak, masih nangis minta keampunan dengan syurga, mengharapkan dengan keadaan demikian, dengan neraka meminta Allah jauhkan daripadanya. Ni kamu dah fana gitu cukup ke? Kita kata demikian. Jadi dengan itu kita katakan, baru kita akan balikkan mereka kepada dasar. Jadi kita kata balik dalam masalah ni, kita terus dakwah. Kerana kadang-kadang dakwah kita tu tak sekarang dapat. Maknanya dia punya kesan tu 2 tahun dah tak jumpa awak, rindu lah awak. Selalu ada orang saya nak tegur saya. Ni tak, dah lama tak jumpa dia. Lalu terfikir, ini cakap apa eh? Lalu terfikir dengan itu, dia terfikir dengan apa? Hujah awak masuk akal juga. Jadi kita kata, bukanlah kita dakwah mesti dapat hidayah orang. innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. So ini engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang kau suka, tapi Allah beri hidayah kepada siapa saja yang kau. Itu dasar kita. Jadi jangan lihat kepada kesan. Dan orang kita dakwah, kita tak kita dakwah. Kerana juga kita berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Allah hasbi. Sedia? Untuk majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik. Masyarakat ilah ilah ilah. Dan astagfirullah wa'alaikum. Ulaqawli hadha wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.